kita mewakilkan penitipan itu kepada institusi, toh. Nah sekarang institusi tetap kita pakai, enggak kita tinggal, karena dia yang punya manajemen, sistem administrasi. Saya dari mana? Apa saya bangun kemudian institusi baru namanya Bank YM, Bank Yusuf Mandiri? Enggak, simpel aja ya, simpel aja, kerja sama itu ya. Hotel, apakah saya perlu kursus dulu, belajar dulu, kuliah dulu, capek amat sih. Udah ada yang pinter, bayar yang pinter. Ada satu perusahaan yang isinya orang pinter, bayar dia dah. Kerja sama udah. Selesai.